Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab at-tafsir wal muyassar. Pembahasan kita masih dalam surat Ali Imran yang kali ini mulai memasuki ayat ke-65. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi ibrahima وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Wahai ahli kitab, yang dimaksud Yahudi dan Nasrani, mengapa kalian saling bantah-membantah soal Nabi Ibrahim? Orang-orang Yahudi mengatakan Ibrahim bagian dari kami. Orang-orang Nasrani mengatakan Ibrahim justru bagian dari kami. Padahal tidaklah diturunkan kitab Taurat dan Injil melainkan setelah diutusnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Afala taqilun? Tidakkah kalian berpikir? Tafsiran dari ayat ini, qala ya ashabal kutubi al-munazzalati minal yahudi wan nasara. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat ini secara khusus tentang kelakuan ashabul kutubil munazzalah, maksudnya Yahudi dan Nasrani. Wahai Yahudi dan Nasrani, kaifa yujadilu kullu minkum fi anna Ibrahim alaihi salam kana ala millatihi. Bagaimana bisa kalian saling bantah membantah tentang Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim bagian dari agamanya? Wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa mim ba'di. Padahal tidaklah kitab Taurat dan Injil itu diturunkan kecuali setelahnya. Afala tafqahuna khata'a qawlikum inna Ibrahim kana yahudiyan aw nasraniyan. Tidakkah kalian paham kesalahan ucapan kalian, yaitu bahwa Ibrahim adalah Yahudi? Orang Nasrani mengatakan Ibrahim adalah Nasrani. وقد علمتم أن اليهودية والنصرانية تحدثت بعد وفاته بحينين. Padahal kalian sudah tahu bahwa golongan Yahudi dan golongan Nasrani itu muncul sesaat setelah wafatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Orangnya sudah meninggal, baru kemudian muncul golongan Yahudi dan Nasrani. Masing-masing mengklaim kalau Ibrahim bagian dari golongannya. Yahudi mengklaim Ibrahim bagian dari golongannya, Nasrani pun demikian. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwa apa yang mereka lakukan itu sesuatu yang tidak masuk akal. Oleh karenanya di akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afala taqilun, tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian berpikir? Di mana akal-akal kalian? Nah. Berikutnya ayat yang ke-66. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilmun falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilmun wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Demikianlah kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalaupun kalian mau saling bantah-membantah, maka yang pantas adalah tentang sesuatu yang kalian tahu ilmunya, yaitu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang sudah disebutkan dalam kitab mereka bahwa akan datang nanti seorang nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad. Falimatu hajuna fima laysa lakum bihi ilmun. Kenapa kalian malah saling bantah-membantah tentang sesuatu yang kalian tidak tahu? Yaitu siapa? Tentang Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim sudah wafat. Kemudian mereka berdebat ya tentangnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Tafsiran dari ayat ini, qala ha antum ya haula ijadaltum Rasulullah Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fima lakum bihi ilmun min amri dinikum mimma ta'taqiduna sihhatahu fi kutubikum. Demikianlah kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat tadi, kalian kalau mau saling bantah-membantah, maka lakukanlah terhadap Rasulullah ya, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Silakan kalian saling debat, bantah-membantah soal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalian punya ilmu tentangnya, kalian mengetahuinya, dan kalian meyakini kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan datang nanti disebutkan dalam kitab-kitab kalian. Artinya, kalau orang Yahudi mengatakan Muhammad termasuk golongan kami, Nasrani mengatakan Muhammad termasuk golongan kami, itu masih wajar. Karena mempertentangkan, memperebutkan sosok yang akan datang di kemudian hari. Tapi ketika mereka malah mempertentangkan, memperebutkan Nabi Ibrahim, ini sesuatu yang konyol. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sudah tidak ada. Mereka muncul setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Jadi mereka lebih tahu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada tentang Ibrahim. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengecam mereka. Kalau kalian mau memperebutkan sesuatu, maka perebutkanlah Nabi Muhammad, karena Muhammad akan datang. Tapi nyatanya kenapa kalian justru memperebutkan sosok yang sudah tidak ada, yang kalian tidak pernah tahu tentangnya? Paham? Falimatu jadiluna fima laysa lakum bihi ilmun min amri Ibrahim. Di ayat itu kata Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa kalian saling bantah, membantah, memperebutkan sosok yang kalian tidak tahu tentangnya, yaitu Ibrahim. Wallahu ya'lamul umura ala khafaiha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui segala perkara. Ya. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Nah. Kemudian ayat yang ke-67 setelahnya. Allah berfirman, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wama kana minal musyrikin. Kata Allah, sesungguhnya sosok Ibrahim alaihi salatu wasalam itu bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi Ibrahim itu adalah seorang yang lurus, seorang yang muslim berserah diri kepada Allah, dan dia Ibrahim tidak termasuk ke dalam golongan kaum musyriki. Tafsirannya, qala ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Di ayat ini Allah langsung memberikan bantahan. Bantahan tentang sosok yang diperdebatkan, yang diperbutkan oleh Yahudi dan Nasrani, yaitu Ibrahim. Kata Allah di ayat ini bahwa Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan juga seorang Nasrani. Falam takunil Yahudiyatu wala Nasraniyatu illa min ba'dihi. Karena enggak ada golongan Yahudi, tidak ada golongan Nasrani melainkan setelah Nabi Ibrahim tidak ada. Walakin kana muttabi'an li amrillah wa tha'atihi. Akan tetapi kata Allah di ayat itu, Ibrahim kana muttabi'an li amrillah adalah sosok yang senantiasa ittiba, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan muslima, mustasliman li rabbihi, berserah diri kepada Rabbnya. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidak termasuk ke dalam golongan kaum musyrikin. Nah. Kemudian di ayat yang setelahnya, ayat ke-68, Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan, inna awlan nas bi ibrahima lalladzina ittaba'uhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Sesungguhnya orang-orang yang paling berhak, paling berhak terhadap Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya, yang beriman kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang beriman yang bersamanya. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah pelindung segenap kaum mukminin. Tafsirannya, qala inna ahaqqan nas bi Ibrahim wa akhassahum bihi alladhina amanu wa saddaqu bi risalatihi wattaba'uhu ala dinihi. Kata Allah di ayat itu bahwa sesungguhnya orang-orang yang paling berhak terhadap Ibrahim dan orang-orang yang paling layak untuk menyatakan bahwa Ibrahim termasuk golongannya adalah orang-orang yang beriman, yang membenarkan risalah yang dibawa oleh Ibrahim dan mengikuti agamanya. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Wa hadzan nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walladzina amanu bihi, dan orang-orang yang beriman kepadanya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabi kita untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Wa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahima hanifa. Kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad agar engkau mengikuti milah Ibrahim yang lurus. Karena yang paling berhak untuk menyatakan bahwa Ibrahim termasuk ke dalam golongannya adalah orang-orang yang beriman, yang mengikuti beliau dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segenap kaum mukminin. Yeah. Wallahu waliyul mu'minina bihi almuttabi'ina syar'ahu. Kemudian di akhir ayat Allah menegaskan bahwa Allah lah yang menjadi pelindung segenap kaum mukminin, yaitu orang-orang yang senantiasa mengikuti syariatnya. Nah. Berikutnya ayat yang ke-69. Allah berfirman, waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudhillunakum wama yudhilluna illa anfusahum wama yash'urun. Sekelompok dari kalangan ahli kitab sangat berkeinginan untuk bisa menyesatkan kalian, bertekad dengan segala macam cara dan upaya agar kalian sesat. Wa ma yudilluna illa anfusahum. Namun sesungguhnya mereka tidak sedang menyesatkan siapapun, melainkan menyesatkan diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun. Namun mereka dalam keadaan tidak merasa. Maksud hati ingin menyesatkan kaum mukminin, tapi justru mereka malah menyesatkan diri-diri mereka sendiri. Hal yang patut untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kalau ahli kitab memang mereka punya keinginan untuk memalingkan kita, menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari mengikuti syariatnya, dari mengikuti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah mereka ikrarkan sejak dulu. Makanya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah rela, enggak akan pernah ridha kepada kalian sampai kapanpun, sampai kalian mau mengikuti agama mereka. Jadi sangat jelas sekali korelasinya antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kenapa? Karena sumbernya satu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapanpun kalam Allah itu tidak akan saling berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Di sini Allah nyatakan waddat ta'ifatu min ahlil kitab. Sekelompok dari kalangan ahli kitab itu sangat bercita-cita, sangat berkeinginan untuk menyesatkan kalian. Namun sesungguhnya mereka tidak sedang menyesatkan siapapun, melainkan mereka menyesatkan diri mereka sendiri. Hanya saja ma yash'urun, mereka tidak merasa. Terlalu percaya diri, overconfidence, terlalu percaya diri orang-orang Yahudi Nasrani. Tafsirannya, qala tamannat jama'atun minal yahudi wan nasara law yudhillunakum ayyuhal muslimuna 'anil islam. Sekelompok dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka berangan-angan agar bisa menyesatkan kalian wahai kaum muslimin, anil Islam, dari Islam. Wa ma yudhilluna illa anfusahum wa atba'ahum. Padahal mereka tidak dapat menyesatkan siapapun kecuali mereka hanya bisa menyesatkan diri-diri mereka dan para pengikutnya saja. Wa ma yadruna dhalika wa la ya'lamunahu. Mereka tidak mengetahui hal tersebut. Selanjutnya ayat yang ke-70. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab, mengapa kalian mengkufuri ayat-ayat Allah sedang kalian mengetahuinya? Kalian menyaksikannya. Kalian mengakui kebenarannya. Tafsirannya qala ya ahla Taurat wal Injil. Allah Subhanahu wa taala kembali membahas soal ahlu kitab. Dalam hal ini Yahudi dan Nasrani, pemilik kitab Taurat dan Injil. Ya ahla Taurat wal Injil. Wahai ahli Taurat wal Injil. Lima tajhaduna ayatillah allati anzalaha ala rusulihi fi kutubikum. Mengapa kalian menentang, tidak mau mengakui ayat-ayat Allah yang telah Allah turunkan kepada para rasulnya? Fi kutubikum, yang semua itu sudah tercantum dalam kitab-kitab kalian. Wa fiha anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa ar-rasulu al-muntadhar. Bahkan di dalam kitab kalian itu ada keterangan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Wa anna ma ja'akum bihi huwal haqq, dan bahwa apa yang telah datang kepada kalian itu merupakan kebenaran. Wa antum tashhaduna bidzalika, dan kalian pun meyakini hal tersebut. Walakinnakum tunkirunahu, namun kalian justru malah mengingkarinya. mengingkari sesuatu yang sudah diketahui ilmunya. Nah, maka wajar bila ahli kitab ini disebut sebagai golongan yang maghdhub dan dhalin, yang dimurkai dan yang sesat. Nah, berikutnya ayat yang ke-71. Qala ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, kata Allah, lima talbisuna al-haqqa bil batili, mengapa kalian campur adukan antara yang hak dengan yang batil, kemudian kalian sembunyikan yang hak, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahuinya. Ini salah satu karakter ahli kitab, suka mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, kemudian suka menyembunyikan kebenaran. Tidak sedikit dari kalangan umat ini yang juga disadari atau tidak mengikuti jejak langkah mereka, senangnya mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, dan senangnya menyembunyikan kebenaran karena tidak sesuai dengan hawa nafsu. Nah, di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan kepada kita tentang karakter dan perilaku mereka ahli kitab, mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan yang hak. Tafsiran dari ayat ini, ya ahli Taurat wal Injil, wahai ahli Taurat wal Injil, lima takhlituna al-haqqa fi kutubikum bima harraftumuhu wa katabtumuhu minal batil bi aydikum, mengapa kalian campur adukan kebenaran di dalam kitab-kitab kalian dengan sesuatu yang kalian tulis, sesuatu yang kalian ada-adakan dari kebatilan, bi'aidikum, dengan tangan-tangan kalian. Asalnya kitab Taurat, kitab Injil turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada kebatilan sedikit pun di dalamnya, karena itu benar-benar kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka melakukan banyak perubahan di dalamnya. Banyak melakukan perubahan, bahkan menyembunyikan kebenaran yang sudah nyata ada di dalam Taurat dan Injil. Nah, inilah yang Allah maksud bahwa mereka ahli kitab mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Qala wa tukhfuna ma fihi ma min sifati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah juga menyinggung wa tukhfun, bahwa kalian wahai ahli kitab menyembunyikan di dalam Taurat dan Injil soal sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa anna dinahu huwal haq, dan soal bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad itu adalah agama yang hak. Tentang sifat Muhammad ada dalam Taurat dan Injil. Tentang agama yang dibawa oleh Muhammad juga ada dalam Taurat dan Injil, dan dibenarkan di dua kitab tersebut. Tetapi semua itu ditutup-tutupi oleh ahli kitab. Ya. Bahkan dirubah, ditambah, dikurangi. Wa antum ta'lamuna dzalika, padahal kalian wahai ahli kitab, kata Allah, tahu semua itu. Ya. Karena ahli kitab Yahudi dan Nasrani bukan orang-orang yang tidak bisa membaca. Mereka bisa membaca. Makanya diturunkan kepada mereka kitab Taurat dan Injil. Mereka tahu ya sepenuhnya, seutuhnya apa isi Taurat, apa isi Injil. Ada di situ keterangan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, ada juga keterangan bahwa agama yang nanti dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah agama yang hak. Tetapi kemudian mereka berbuat khianat tidak amanat, mereka tutup-tutupi semuanya. Nah, dan itu karena kedengkian yang memang sudah mengakar dari dalam hati mereka. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ini, mereka berangkat dari hasad. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasadan min indi anfusihim. Karena hasad, dengki yang ada dalam diri mereka. Maka kedengkian ini tidak akan melahirkan kecuali keburukan. Hatta orang yang pada awalnya baik, ketika dipenuhi dengan rasa dengki dalam hatinya, maka semua perilakunya akan menjadi tidak baik. Di matanya semua orang jelek. Ya. Ini orang yang sudah dikuasai oleh penyakit apa? Hasad. Nah. Dan nyaris tidak ada seorang pun yang bisa terlepas, terbebas dari yang namanya penyakit hasad. Tapi paling tidak, kalau seseorang merasa ada hasad dalam hatinya, jangan sampai kemudian ditampakkan lewat ucapan dan lewat perbuatan. Itu lebih selamat. Ya. Itu yang selamat. Yang celaka adalah ketika ada perasaan hasad terhadap seseorang, kemudian ditampakkan lewat gerak-gerik, lewat ucapan, atau lewat perbuatan. Nah, jadi kita harus ingat selalu bahwa Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka memiliki sifat dengki. Mereka memiliki sifat dengki, dan sifat ini adalah sifat yang memang sudah mengakar secara turun-temurun setiap generasi dari mereka. Ayat yang ke-72. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Ayat yang ke-72 ini sebagai bukti dari upaya ahli kitab Yahudi dan Nasrani untuk menyesatkan kaum muslimin. Ya. Ini salah satu bukti nyatanya. Qalat ta'ifatu min ahli kitab, kata Allah Subhanahu wa taala, berkata sekelompok dari kalangan ahli kitab kepada sesamanya, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Berimanlah kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman di awal siang. Wakfuru akhirahu, dan kufuri di akhir siangnya. La'allahum yarji'un, semoga dengan itu mereka kaum muslimin kembali kepada kekufuran. Ya. Ini salah satu strategi mereka. Di pagi hari, ya, mereka seolah menampakkan kepercayaan, keimanan kepada Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Tapi nanti, ya, di sore hari mereka mengkufurinya. Agar paling tidak tumbuh keraguan dalam diri kaum muslimin terhadap kitab yang telah diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran. Nah. Dan harapan orang-orang Yahudi, Nasrani, ahli kitab adalah agar kaum muslimin kembali kepada kekufuran. Tafsiran dari ayat ini, qala wa qalat jama'atun min ahli kitab minal yahudi. Kata Allah di ayat itu bahwa sekelompok dari ahli kitab dari kalangan Yahudi berkata kepada sesamanya, saddiqu billadhi unzila 'alal ladzina amanu awwalan nahar. Tampakkan keimanan. Percayai apa yang telah diturunkan kepada orang-orang yang beriman di awal siang. Wakfuru akhirahu, dan tampakkan kekufuran di akhir siang. La'allahum yatashakkakuna fi dinihim, agar dengan itu mereka kaum muslimin jadi ragu-ragu terhadap agamanya. Wa yarji'una anhu, kemudian mereka kembali kepada kekufuran. Ini makar. Ini makar. Dan makar yang seperti ini Golongan yang pertama kali mengikutinya adalah munafikin. Kaum munafikin yang mereka selalu memiliki dua muka. Enggak jadi soal bagi mereka, ya, di setengah hari menampakkan keimanan, tapi di setengah hari berikutnya menampakkan kekufuran. Nah, langkah yang seperti ini, makar yang seperti ini diikuti oleh kaum munafikin. Nah, dan ini menjadi peringatan tersendiri kepada kita agar waspada dari segala makar tipu daya ahlul kitab. Jangan mudah terpengaruh, ya. Jangan mudah terpengaruh. Jangan mudah tertipu. Nah, apapun yang datang dari Yahudi dan Nasrani, ya, sekalipun secara zahir baik, maka pada hakikatnya itu jelek, nggak ada kebaikannya sama sekali. Nah, katakanlah mereka menampakkan kebaikan dalam muamalah, tetap itu jangan sampai membuat keimanan kita goyah. Jangan sampai ada kata-kata yang kemudian keluar dari mulut kita bahwa orang-orang Yahudi lebih baik daripada kaum mukminin. Jangan sampai. Ya. Kaum mukminin yang dari segi muamalah nampak kurang baik masih tetap jauh lebih baik keadaannya dibandingkan dengan orang-orang Yahudi yang mungkin secara muamalah lebih baik. Jadi jangan tertipu. Jangan sampai ada seorang muslim yang mencoba membanding-bandingkan antara muslimin dengan Yahudi, sekalipun dari sisi akhlak. Misalnya ada orang Yahudi yang akhlaknya baik, kemudian ada orang Islam yang akhlaknya kurang baik, lalu dibandingkan, akhirnya lebih baik Yahudi yang akhlaknya baik daripada orang Islam yang akhlaknya tidak baik. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena tidak selevel antara mukminin, ya, dengan orang-orang kafir. Nah, selanjutnya ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tu'minu illa liman ittabi'a dinakum. Qul innal huda hudallah ay yu'ta ahadun mithla ma utitum." أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ولا تؤمنوا. Jangan sekali-kali kalian percaya kepada mereka. Ini Allah menyampaikan hal ini kepada orang-orang yang beriman. Jangan sekali-kali kalian percaya kepada mereka ahli kitab, sekalipun nampak di awal siang mereka menampakkan apa? Keimanan kepada kitab yang telah diturunkan kepada kalian. Jadi Allah mewanti-wanti kita, orang-orang yang beriman, agar jangan terkecoh dengan makarnya. La tu'minu, jangan kalian percaya kepada mereka. Illa liman tabi'a dinakum, kecuali kepada orang yang pada awalnya Yahudi kemudian ikut agama kalian, artinya masuk Islam. Qul innal huda hudallah, katakan oleh wahai Muhammad, sesungguhnya sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Allah. Dan jangan kalian percayai bahwa akan diberikan kepada seseorang dari kalangan mereka seperti apa yang telah diberikan kepada kalian. Dan jangan pula kalian percaya bahwa mereka akan mendebat kalian di sisi Rabb kalian. Qul innal fadla biyadillah, katakanlah bahwa sesungguhnya karunia itu hanya ada di tangan Allah. Yu'tihi may yasha, Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah wasi'un alim, maha luas karunianya dan maha mengetahui. Tafsiran dari ayat ini, qala wala tusaddiqu tasdiqan sahihan. Allah di ayat ini langsung mengingatkan kaum mukminin, ya. La tusaddiqu tasdiqan sahihan, jangan kalian benarkan, ya. Illa liman tabi'a dinakum, kecuali siapa di antara mereka yang telah mengikuti agama kalian. Kana yahudiyan, yang sebelumnya Yahudi. Qul lahum ayyuhar rasul, katakan kepada mereka wahai rasul. Ketika ahli kitab menampakkan seolah beriman kepada Al-Quran di awal siang, ya, kemudian menampakkan kekufuran di akhir siang, kata Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ayat tadi, qul lahum ayyuhar rasul, katakan kepada mereka wahai rasul, innal huda wat tawfiqa hudallah, ya, sesungguhnya petunjuk wat tawfiq hudallah wa tawfiquhu lil imani as-sahih, sungguhnya petunjuk dan taufik hanyalah petunjuk Allah dan taufiknya lil imani sahih, untuk menuju pada keimanan yang benar. Qalu, kemudian orang-orang Yahudi mereka mengatakan kepada sesamanya, la tadharu ma indakum minal ilmi lil muslimin fayata'allamuhu minkum fayusawukum fil ilmi bihi wa takunu lahumul afdaliyah alaikum aw ayattakhiduhu hujjatan inda rabbikum yaglibunakum biha la tadharu ma indakum minal ilmi, jangan kalian tampakkan apa yang kalian miliki dari ilmu di hadapan kaum muslimin. Fayata'allamuhu minkum, karena mereka akan mempelajarinya dari kalian, sehingga mereka akan menyamai kalian dalam hal ilmu. Dan dengan itu mereka lebih utama nantinya daripada kalian, atau nanti mereka bisa menjadikannya sebagai hujjah di sisi Rabb kalian, hingga mereka akan mengalahkan kalian. Ini kata-kata Yahudi kepada sesamanya. Maka qul lahum ayyuhar rasul, di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menghimbau kepada rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan olehmu wahai rasul kepada mereka, innal fadla, sesungguhnya segala karunia, keutamaan, wal ata, pemberian, wal umur, dan segala perkara, kulluha biyadillah, semuanya ada di tangan Allah, wa tahta tasarrufihi, dan di bawah pengaturannya, yu'tiha may yasha mimman amana bihi wa bi rasulihi, Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendakinya dari yang beriman kepada Allah dan kepada rasulnya. Jadi enggak perlu khawatir. Sekalipun orang-orang Yahudi menyembunyikan ilmu pengetahuan yang mereka miliki di hadapan kaum muslimin tidak perlu khawatir. Ya. Tidak perlu khawatir. Karena kaum muslimin memiliki Allah. Allah yang akan memberikan keutamaan, Allah yang mengatur segala urusan dan segala perkara pada dasarnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kaget kalau ada orang-orang Yahudi yang bakhil dalam hal berbagi ilmu. Ya. Karena memang mereka sangat khawatir ilmu yang mereka miliki itu diketahui oleh kaum muslimin. Bahkan fakta menunjukkan pada zaman sekarang ini banyak sekali hal-hal yang seperti ilmiah ditampakkan di hadapan kaum muslimin padahal sama sekali tidak ada nilai ilmiahnya. Ya. Contoh kecilnya dalam hal kedokteran misalnya. Orang-orang barat, orang-orang Yahudi, mereka bikin konsep cara mudah melahirkan di antaranya adalah ibu yang akan melahirkan, melahirkan di dalam air. Mereka sediakan bak, ya, ibu yang akan melahirkan itu masuk ke dalam, dalam keadaan terbuka auratnya, ya, dihadiri oleh semua orang termasuk dokternya. Kata mereka ini akan memudahkan proses apa? Melahirkan. Ternyata secara ilmiah tidak bisa dibuktikan, karena gak ada hubungannya antara air dengan kemudahan dalam proses apa? Persalinan. Gak ada sama sekali, ya. Ini mereka sebarkan di negara-negara Islam, hingga banyak dokter-dokter yang dibodohi oleh mereka, ya. Ini salah satunya. Sengaja mereka sembunyikan tentang ilmu yang sebenarnya. Jadi yang didagangkan, yang dijajakan kepada kaum muslimin adalah hal-hal yang sesungguhnya tidak bisa dibuktikan secara apa? Ilmiah. Nah, kita tidak perlu khawatir Sekalipun mereka orang-orang Yahudi dalam hal ilmu pengetahuan nampak lebih canggih dalam hal ini, dalam hal itu, mereka lebih duluan daripada kaum muslimin, itu bukan hal yang perlu untuk dirisaukan. Ya. Kita kaum muslimin bisa akan tetap menang melawan mereka dan mulia di hadapan mereka selama kaum muslimin membela agama Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya di sini Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk mengatakan, Qul lahum ayyuhar rasul, katakan kepada mereka wahai rasul, innal fadla, sesungguhnya segala keutamaan, karunia, wal ata dan pemberian, wal umur dan segala perkara, kulluha biyadillah, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, wa tahta tasarrufihi, dan di bawah pengaturannya. Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya yang beriman kepadanya dan beriman kepada rasulnya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunianya dan maha mengetahui. Yasa'u bi ilmihi wa ata'ihi jami'a makhluqatihi, ilmu pengetahuannya dan pemberiannya meliputi seluruh makhluknya. Mimman yastahiqqu fadlahu wa ni'amahu, khususnya kepada yang memang berhak untuk mendapatkan karunianya dan kenikmatannya. Nah, selanjutnya ayat yang ke-74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakhtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah mengkhususkan siapa saja dari kalangan hambanya yang dikehendakinya dengan rahmatnya, dan Allah pemilik segala karunia keutamaan, al-azim, yang maha agung. Tafsirannya, innallaha yakhtassu min khalqihi may yasha bin nubuwwati wal hidayah ila akmalis syara'id. Wallahu dzul ihsan wal ata' al katsir al wasi'. Di ayat ini Allah menerangkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan sebagian dari makhluknya yang dikehendakinya bin nubuwwati, untuk mendapatkan nubuwah. Ya, jabatan nubuwah, wal hidayah, dan juga hidayah menuju akmalis syara'i, syariat yang paling sempurna. Wallah dzul ihsan wal ata al kathir al wasi'i, dan Allah Subhanahu wa taala pemilik segala kebaikan dan pemberian yang banyak serta luas. Nah, berikutnya ayat yang ke-75. Wa min ahli al-kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilayka minhum yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta 'alayhi qa'ima dhalika bi annahum qalu laysa 'alayna fil ummiyyin sabil وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, min ahli kitab, di antara ahli kitab ada orang-orang yang jika engkau titipkan kepadanya harta yang banyak, maka ia akan memberikannya, mengembalikannya kepadamu, atau mereka akan mengembalikannya kepadamu. Wa minhum, namun di antara mereka ahli kitab ada juga yang bila engkau menitipkan kepadanya satu dinar, maka mereka tidak akan mengembalikannya kepadamu kecuali ma dumta 'alaihi qa'ima, engkau tagih terus menerus. Yang demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala karena mereka meyakini dan mereka mengatakan, laisa alaina fil ummiyina sabil, enggak ada dosa bagi kita terhadap kaum yang ummi itu. Ya. Kalaupun kita berbuat khianat terhadap mereka. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. mereka berkata tentang Allah secara dusta dalam keadaan mereka mengetahuinya. Jadi orang-orang Yahudi sekalipun tidak amanat terhadap harta milik kaum muslimin, mereka tidak merasa berdosa. Ya, enggak ada dosa kalaupun kita melakukan hal seperti itu, kata mereka. Nah, tapi tidak semuanya. Ada sebagiannya yang kalaupun kita titipkan harta yang banyak kepada mereka, mereka amanat mengembalikannya kepada kita. Tapi ada juga yang tidak seperti itu. Kemudian Allah jelaskan sebabnya. Sebabnya karena mereka tidak merasa berdosa melakukan hal itu kepada kita kaum muslimin. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala wa min ahlil kitab minal yahudi man in ta'manhu 'ala katsirin minal mal yu'addihi ilaika min ghairi khiyanah. Allah menjelaskan di ayat ini, memang dari kalangan ahli kitab seperti Yahudi ada orang-orang yang kalau dititipi harta yang banyak olehmu, yu'addihi ilaika min ghairi khiyanah, mereka akan mengembalikannya kepadamu tanpa khianat, tanpa melakukan apa? Pengkhianatan. Ya. Jadi tidak perlu heran kalau kita mendapati ada sebagian Yahudi yang memang betul-betul memegang janjinya, nggak khianat, betul-betul amanat. Ya, nggak perlu heran. Dan itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak perlu takjub. Kita nggak perlu kemudian membandingkannya dengan kaum muslimin. Nggak perlu. Allah sudah kasih tahu ke kita bahwa ada memang di antara ahli kitab itu yang amanat, mereka tidak khianat. Dari kalangan Yahudi ada yang amanat, tidak khianat. Sekalipun kita titipkan uang yang banyak, kita investasi padanya misalnya dengan jumlah yang besar, mereka amanat. Ada yang seperti itu. Ya. Wa minhum, namun di antara mereka juga ada yang kalau engkau titipkan kepadanya walau satu dinar, la yu'addihi ilaik, mereka tidak mau mengembalikannya kepadamu. Mereka berbuat khianat. Ya, ada yang seperti ini, curang. Illa idza badalta ghayatal juhdi fi mutalabatihi, kecuali kalau engkau terus-terusan menagihnya. Wa sababu dzalika aqidatun fasidatun, yang menjadi penyebabnya adalah karena akidah mereka yang rusak. Taj'aluhum yastahilluna amwalal arab bil batil. Akidah mereka yang rusak ini membuat mereka menganggap halal harta orang-orang Arab, dalam hal ini kaum muslimin, secara batil. Ya. Wa yaqulun, mereka mengatakan, laisa alaina fi akli amwalihim ithmun wal haraj. Enggak ada dosa bagi kita untuk memakan harta milik mereka. Nah. Li'anna Allah ahalla halana. Karena Allah telah menghalalkan untuk kita, kata si Yahudi. Sampai seperti ini, ya. Sampai seperti ini keyakinannya. Allah sudah menghalalkan semua itu. Harta milik kaum muslimin adalah harta kita, kata sebagian Yahudi. Sehingga pekerjaannya terus, ya. Selalu merecoki harta benda milik muslimin, menggerogoti harta benda milik muslimin, dan itu fakta nyata, ada kan yang seperti itu. Nah, ternyata itu lahir dari sebuah keyakinan yang rusak. Ya, keyakinannya adalah mereka menganggap halal memakan harta benda kaum muslimin, tidak dosa karena Allah menghalalkannya. Maka di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa yaquluna 'alallahi al-kadziba wa hum ya'lamun. Mereka berkata tentang Allah secara dusta, yaitu apa? Mengatakan bahwa Allah telah menghalalkan hal itu untuk mereka. Ya. Hadza kadzbun 'ala Allah, ini adalah kedustaan atas nama Allah. Yaqulunahu bi alsinatihim. Mereka mengatakan hal itu dengan lisan-lisannya. Wa hum ya'lamuna annahum kadzibun, dalam keadaan mereka tahu bahwa mereka dalam keadaan berdusta. Ya. Tahu mereka mengucapkan kata-kata tadi dalam keadaan berdusta, tapi terus terucap. Ya, ini juga tipe karakter Yahudi. Ya, sudah tahu bohong, dusta, tapi diucapkan. Nah, lisannya terlalu mudah untuk mengucapkan segala perkara secara dusta, sehingga jadi latah, ya, jadi latah, jadi kebiasaan, sedikit-sedikit apa, berdusta. Ini tipe karakter orang-orang Yahudi, nggak merasa bersalah kemudian setelah itu. Mending kalau ada orang yang mengucapkan sesuatu secara dusta, dia kemudian sadar bahwa apa yang diucapkannya itu salah, dusta, nggak benar tadi informasi yang saya sampaikan. Dia segera bertobat, dia mendatangi orang yang disampaikan kepadanya bahwa tadi gak benar, salah, afwan. Yang jadi masalah itu adalah ketika seseorang menyampaikan sesuatu secara dusta, tidak merasa bersalah. Ini yang mengerikan, ya. Ini yang mengerikan. Makanya Nabi SAW dalam hadis mengingatkan, iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian dari yang namanya apa? Dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu menyeret kalian kepada kejahatan, kejelekan. Kemudian al-fujur, kejahatan, kejelekan akan menyeret kalian ke neraka. Dan seseorang kalau terus-menerus berdusta, jadi kebiasaan, latah lisannya untuk berdusta, maka nanti pada akhirnya dicatat oleh Allah di sisinya sebagai pendusta. Ya, mengerikan. Jadi yang namanya hasad, dengki, dusta, ya, khianat, itu hal yang biasa di sisi Yahudi. Nah, kita kaum mukminin diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui beberapa ayat yang sudah kita bahas tadi agar jangan sampai mengikuti jalannya mereka. Allah sengaja memperlihatkan kepada kita, nih seperti ini orang-orang Yahudi, seperti ini ahli kitab, kelakuannya, karakternya, modelnya, tipenya, supaya kita hati-hati. Ya, tidak hanya sekedar kita baca lewat begitu saja, tapi kita renungi maknanya, kita resapi. Ini sebagai sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita, karena enggak ada sebaik, enggak ada wejangan sebaik apa? Al-Qur'an, enggak ada nasihat sebaik Al-Qur'an. Ya. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.